Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin fanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan haya kehidupan, dan diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya mengingatkan kembali akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar, yang tak tertandingi dengan nikmat apapun, yaitu nikmat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuknya kepada kita untuk menganut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu agama Islam. Tentunya agama Islam merupakan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai agama yang sempurna, yang seluruhnya telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhai agama Islam sebagai agama bagi kalian. Di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa may yabtaghi khairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, mencari selain Islam sebagai agama yang akan dia anut, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. tidak akan diterima darinya agama yang dia anut selain Islam. Dan sesungguhnya dia nanti ketika dia mengambil ajaran, mengambil agama selain Islam, kemudian dia meninggal, tidak bertaubat, tidak kembali kepada Islam, sesungguhnya dia di antara orang-orang yang merugi. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya Islam adalah agama yang diinginkan dengannya, agama yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sesuatu perkara yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perpecahan umat. Yang ini semua dialami oleh agama-agama selain Islam pula. Sebagaimana agama Yahudi terpecah, agama Nasara juga terpecah, agama Islam pun akan terpecah. Bukan berarti agama Islam itu memiliki cabang-cabang yang banyak, bukan. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Islam yang murni yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Akan terpecah umat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan terpecah umat ini, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, penganut agama Islam, mereka akan terpecah menjadi 73 golongan. Jumlah yang sangat banyak. Kalau seandainya terpecah hanya menjadi 2, 3, 4, itu akan sedikit mudah untuk mendapatkan kebenaran, walaupun semua kembali kepada hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata umat Islam merupakan umat yang terpecah dengan kelompok-kelompok yang lebih banyak dibandingkan firqah-firqah, kelompok-kelompok yang terpecah dalam agama Yahudi ataupun Nasara. Yahudi terpecah menjadi 71, Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Ternyata umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kulluha finnar illa wahidah. Dari 73 firqah, 73 kelompok yang terpecah dari agama Islam ini, seluruhnya akan masuk neraka kecuali satu. Seluruhnya dari 73, seluruhnya akan masuk neraka kecuali satu. Sehingga dari 73 itu hanya selamat satu kelompok. Yang benar dari 73 kelompok ini hanya satu. Adapun yang sisa dari 72 golongan, semuanya akan masuk neraka. Sehingga satu inilah yang menjadi bahan rebutan manusia. Satu inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang manusia, kaum muslimin, mereka seluruhnya mengklaim dirinya adalah dari golongan satu yang selamat tersebut. Seluruhnya mengaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, man hum ya Rasulullah, siapa mereka ini, yang selamat itu siapa, satu golongan yang selamat itu siapa wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Walhamdulillah para sahabat mereka bertanya, sehingga jawabannya itu bisa kita jadikan sebagai kunci untuk mencari kebenaran. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan para sahabat itu bisa kita jadikan sebagai pegangan agar kita itu betul-betul menjadi orang di antara satu golongan yang selamat tersebut, yang biasa dikenal dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat, Para sahabat mereka bertanya, siapa mereka itu yang selamat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang tidak menfokuskan atau mengarahkan kepada suku tertentu, yang jawabannya itu tidak hanya mengarahkan kepada golongan tertentu, yakni dalam artian nasab tertentu, namun dari seluruh pihak, dari suku manapun, dari manapun asal mereka, dari manapun tinggal mereka, dari keturunan siapapun mereka, mereka semuanya memiliki peluang untuk menjadi satu di antara satu dari kelompok yang selamat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa mereka ini, kelompok yang selamat ini wahai Rasul, maka Rasul menjawab, mangkana alaihil yauma, mangkana ala mithlil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang semisal denganku, demikian pula para sahabatku. Jawabannya tidak mengarah hanya kepada orang-orang Arab saja, orang-orang suku ini atau keturunannya fulan, keturunanku saja, bukan. Tapi jawabannya itu adalah jawaban yang membuka peluang untuk seluruh pihak, dari suku manapun, dari negara manapun, dari keturunan siapapun dia, maka dia bisa menjadi di antara golongan yang selamat itu. Yaitu siapa? Orang-orang yang sama seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Sama dalam beragama, sama dalam bermanhaj, sama dalam berdakwah, sama di dalam beribadah, berkeyakinan, semuanya harus sama seperti Rasulullah dan para sahabat. Itulah orang-orang yang selamat. Itulah orang-orang yang selamat. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hal ini sebagaimana yang dikuatkan, ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, kata Allah. Kalau seandainya manusia mereka beriman seperti imannya kalian, seperti imannya kalian. Sebelum kita lanjut, maka perlu kita ketahui siapakah yang dimaksud dengan kalian ini. Ayat ini turun pada zamannya, pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman, ayat ini turunnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ayat tersebut turunnya adalah pada masa Rasulullah, kemudian Allah berbicara kalian, maka tidak ada yang lain kecuali kalian itu yang dimaksud pasti Rasulullah dan para sahabat. Sehingga yang dimaksud dengan kalian ini adalah Rasulullah dan para sahabat. Sehingga kalau kita jelaskan, kalau seandainya manusia fa in amanu, mereka beriman seperti imannya kalian wahai Nabi Muhammad dan sahabatmu, faqad ihtadaw, kata Allah, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Syarat untuk mendapatkan petunjuk dalam al-haq, dalam kebenaran, syaratnya apa? Beriman seperti imannya Rasulullah dan para sahabat. Allah tidak memberikan yang lainnya, cuma itu tok. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya manusia mereka beriman seperti imannya kalian wahai Muhammad dan para sahabatmu, niscaya kalian, mereka akan mendapatkan petunjuk. Fa in tawallaw, namun kalau seandainya mereka berpaling, mereka tidak mengambil, tidak beriman seperti imannya Rasulullah dan para sahabatnya, tidak mengambil agama ini dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya, fa innama hum fi shiqaq, kata Allah, sesungguhnya mereka itu di dalam perpecahan, dari yakni sesuatu yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di suatu tempat, dia di tempat yang lain, tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka dalam syirk, yakni menyempal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelompok yang selamat itu yaitu kelompok yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maknanya jelas, maknanya gamblang, sehingga seluruh pihak dari manapun, meskipun di belakang mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang rusak, memiliki prinsip-prinsip agama yang menyimpang, namun secara lisan mereka akan mengatakan saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa kelompok yang selamat ini wahai Rasul, maka Rasulullah menjawab dengan al-jamaah. Kelompok yang selamat itu yaitu kelompok yang berjamaah, yang satu, bersatu. Sehingga mereka dikenal dengan ahli sunnati wal jamaah. Orang-orang yang komitmen terhadap sunnah dan persatuan. Sehingga ahli sunnah wal jamaah ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat bernilai. Wajar saja kalau seluruh pihak dari suku manapun, dari orang-orang yang memiliki keyakinan apapun, pasti mereka akan menisbatkan diri mereka terhadap ahli sunnati wal jamaah. Karena memang ahli sunnah merupakan sesuatu yang sangat bernilai, mahal. Tidak diragukan lagi kebenarannya. Tidak diragukan lagi kebenarannya. Karena jelas, gamblang, maknanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ahli sunnah adalah kelompok yang selamat. Sehingga semua mengaku ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah. Nah. Kalau di masa jahiliyah itu ada seorang gadis, cewek, itu bernama Laila. Laila ini seorang wanita yang memiliki paras wajah yang sangat cantik. Sehingga seluruh pemuda-pemuda yang ada pada saat itu mengaku, mengklaim dirinya itu punya hubungan dekat dengan si Laila tadi. Ya, bahasa kita itu mengaku pacarnya Laila gitu. Semua ngaku. Sampai ada itu suatu seorang yang dikenal dengan Majnun Laila. Orang gilanya karena si Laila. Saking gilanya ini, kita bercerita dulu. Saking gilanya Laila ini ketika, Laila. Si laki-laki ini ketika melewati rumahnya Laila, dia langsung singgah. Masuk ke rumahnya, sampai mendekati rumah, dia mencium dinding-dindingnya rumahnya Laila. Dia mengatakan qabiltu dzal jidara wa dzal jidara wa ma qabiltul jidara saqafna qalbi walakin hubbu man sakana al jidar. Aku mencium dindingnya rumahnya Laila sana sini tak ciumi. Aku mencium dinding ini bukan karena saya cinta terhadap dinding wakitaki, tapi cinta terhadap orang yang tinggal di dalam dinding ini, ya ini si Laila. Saking cantiknya semua mengaku. Sampai dikatakan dalam syair apa? Kullu yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidak. Semua mengaku pacarnya si Laila, padahal si Laila ini enggak ngaku ini pacarnya. Sehingga ini maksud apa? Bahwasanya klaim-klaim semata itu tidak teranggap. Pengakuan-pengakuan semata itu tidak dianggap sampai betul-betul yang diakui tersebut cocok dengan pengakuan dia. Mengklaim dirinya ahli sunnati wal jamaah hanya sekedar mengklaim itu tidak teranggap sampai Anda betul-betul mencocoki dengan ahli sunnati wal jamaah. Meskipun Anda mengkuatkan, mentakid, menegaskan saya ahli sunnah, itu tidak bermanfaat. Itu belum dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, itu belum bisa diterima sampai betul-betul Anda itu sesuai dengan ahli sunnati wal jamaah. Sampai Anda betul-betul sesuai dengan ahli sunnati wal jamaah. Sampai dalam dari pihak-pihak yang nyata-nyata memiliki penyimpangan, kesesatan di dalam berprinsip agama pun menisbatkan dirinya kepada ahli sunnati wal jamaah. Orang-orang Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah Rafidah yang memiliki keyakinan yang sesat, bahkan di antara mereka sampai pada tingkatan keyakinan kufur, menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pun juga menganggap dirinya adalah ahli sunnati wal jamaah. Memang demikian. Semua akan mengaku. Namun sekali lagi, pengakuan itu tidak bisa diterima sampai betul-betul Anda itu sesuai dengan apa yang Anda akui dari ahli sunnati wal jamaah tersebut. Kaum muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi lain, mungkin kita sering mendengar istilah, ya kalau mau dikatakan menurut bahasanya masyarakat umum, itu dengan istilah kelompok yang dikenal dengan kelompok salafiyun atau kelompok salafi. Apakah ada hubungan antara salafiyun dengan ahli sunnati wal jamaah? Kalau dilihat secara lafaz, maka memang beda, ya kan? Ahli sunnah dengan salafi beda. Namun kalau dilihat secara mendalam apa itu salafi, sehingga orang-orang yang memiliki prinsip salafi itu dikenal dengan istilah salafiyun, apabila kita lihat, kita kaji lebih mendalam, maka salafiyun itulah ahli sunnati wal jamaah. Mengapa demikian? Disebabkan karena salafi itu berasal dari kata salaf. Dari kata salaf. Adapun makna salaf itu adalah orang-orang terdahulu. Yang diinginkan di sini adalah Rasulullah dan para sahabat. Berikut saya akan ukilkan fatwa dari Lajnah Daimah yang saat itu diketuai oleh Samahatu Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Sekaligus ini menjelaskan makna apa itu salaf atau salafi. Dan siapakah salafi itu? Fatwa Lajnah Daimah, komite tetap dalam urusan fatwa yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz ini seorang yang buta. Sama sekali tidak bisa melihat. Namun karena kegigihan beliau, beliau pun menjadi seorang ulama, seorang alim, bahkan ketua. Kalau di Indonesia mungkin MUI. Nah, kalau di sana beliau ketua sebagai Lajnah Daimah, komite tetap dalam urusan fatwa. Ketika Lajnah Daimah ditanya, "Uridu tafsiran li kalimatis salaf wa man hum as-salafiyun?" Si penanya mengatakan, "Saya menginginkan penjelasan terkait dengan kata as-salaf dan siapakah mereka as-salafiyun." Lajnah Daimah mengatakan, "As-salaf hum ahli sunnati wal jamaah al-muttabi'una li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min as-sahabati radhiyallahu anhum wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah." As-salaf, mereka adalah ahli sunnati wal jamaah. Di sini mungkin beliau belum menjelaskan dari mana sisi kaitannya kok sama salaf dengan ahli sunnah. Nah, nanti kita akan sebutkan fatwa yang lain. As-salaf, kata beliau, mereka adalah ahli sunnati wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari para sahabatnya dan siapa yang berjalan sesuai dengan jalannya para sahabat, yakni Rasulullah dan para sahabat sampai hari kiamat. Ini ahli sunnati wal jamaah, sehingga siapapun dari zaman manapun selama dia mengikuti Rasulullah dan para sahabat, maka dia dikatakan sebagai ahli sunnati wal jamaah. Walima su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anil firqatin najiyah. Hal ini berdasarkan apa? Tatkala Rasulullah ditanya tentang kelompok yang selamat. Ini yang kita sebutkan tadi, ketika umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, satu saja yang selamat, maka Rasulullah ditanya siapa mereka? Maka Rasulullah menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang persis semisal dengan apa yang aku di atasnya, demikian pula para sahabatku. Ini orang-orang yang sesuai dengan apa yang Rasulullah itu di atasnya. Ya, ini ketika mereka beragama itu sesuai dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika mereka berdakwah juga sama seperti dakwahnya Rasulullah dan dakwahnya para sahabat. Ketika mereka beribadah sama dengan ibadahnya Rasulullah dan para sahabat. Ketika mereka berakidah juga sama seperti akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Ini ahli sunnati wal jamaah, firqah najiyah, yang mereka akan selamat. Dan mereka sekarang ini dikenal dengan as-salafiyun. Dalam fatwa yang lainnya, Lajnah Daimah ditanya, ma hiya as-salafiyah wa ma ra'yukum fiha? Apa itu as-salafiyah? Ini apa itu dakwah as-salafiyah? Apa itu kelompok as-salafiyah? Dan apa pendapat kalian, yakni wahai Lajnah Daimah, tentang kelompok salafiyah ini? Nah, di sini baru akan dijelaskan perkata apa makna salaf dan bagaimana kita akan baca. Dijawab oleh Lajnah Daimah, as-salafiyah nisbatun ila salaf. As-salafiyah itu adalah kata yang nisbat kepada as-salaf. Nah, dari kata as-salaf kemudian diambil istilah salafiyah. Lalu apa itu as-salaf? Was-salaf hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'immatil huda min ahlil qurunil thalathatil al-ula radhiyallahu anhum alladhina shahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khair fi qawlihi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sedangkan as-salaf, yang dari as-salaf ini diambil menjadi salafiyah, mereka adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah a'immatul huda, pemimpin-pemimpinnya petunjuk dari kalangan orang-orang yang hidup pada generasi yang tiga, yang mereka dipersaksikan kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, kemudian para tabi'in, dan para atba'u tabi'in. Tiga kurun, tiga generasi yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, kata Rasulullah. Berarti apa? Para sahabat. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu para at-tabi'un, murid-muridnya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga, yaitu atba'u tabi'in, orang-orang yang menjadi pengikutnya para tabi'in. Nah, tiga generasi ini direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi generasi yang terbaik. Mereka itulah salaf. Nah, jadi salaf itu adalah para sahabat, para atba'u tabi'in, para tabi'in dan atba'u tabi'in. As-salaf itu adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tiga generasi ini. Mereka itu adalah as-salaf. Was-salafiyun jam'un salafi nisbatun ila salaf. Adapun salafiyun itu adalah bentuk jamaknya salafi. Ada ya-nya salafi, di belakang ada huruf ya. Salafi yang di belakangnya ada huruf ya, ya itu disebut dengan ya nisbat. Sehingga seseorang dikatakan saya salafi karena dia menisbatkan dirinya itu mengikuti orang-orang salaf, yaitu mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, dan mengikuti para tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang dipersaksikan kebaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, sehingga salafi atau salafiyun, mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang direkomendasikan kebaikannya oleh Rasulullah. Nah, tidak lain sehingga orang-orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mereka adalah ahlu sunnah. As-salafiyun juga mengikuti Rasulullah dan para sahabat, maka mereka pula adalah ahli sunnati wal jamaah. Mereka meskipun secara lafad mungkin berbeda ahlu sunnah dengan salafi, namun secara hakikat mereka kembali dalam satu prinsip dalam beragama, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan generasi-generasi yang dipersaksikan kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, inilah salaf. Sehingga kaum muslimin seharusnya mereka itu mengerti, faham, dan mempelajari siapakah itu salafi. Sehingga mereka tidak terobsesi dengan omongan-omongan sebagian pihak bahwasannya salafi itu adalah kelompok radikal. Sebagian pihak mengatakan salafi itu adalah kelompok-kelompok keras, kaku. Maka ini merupakan kekeliruan. Salafiyun atau salafi, mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk mengikuti Nabi Muhammad, para sahabat, dan generasi-generasi kebaikan. Sehingga ketika ada pihak yang kemudian mencela salafi, maka sesungguhnya dia telah mencela orang-orang yang berupaya untuk mengikuti Rasulullah. Atau mungkin bahkan ketika dia mencela prinsip salaf, maka sesungguhnya dia telah mencela prinsipnya Rasulullah dan para sahabat. Apalagi akhir-akhir ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah digegerkan oleh seorang pihak yang mengeluarkan statement atau ucapan yang mengatakan bahwasannya salafi itu merupakan pintu masuknya paham teroris. Ini ucapan ini karena terkait dengan apa, kejadian bom bunuh diri yang terjadi di Makassar. Ya, akhirnya adanya pihak yang kemudian menyatakan bahwasannya untuk menutup pintu terorisme dalam di negara kita, maka harus menutup paham salafi atau wahabi. Nah, yang dimaksud dengan wahabi itu ya ini salafi. Nah, maka seseorang yang mengerti faham siapakah itu salafi, maka dia akan bisa mengatakan bahwasannya ucapan orang ini, pihak yang mengatakan salafi merupakan pintu masuknya paham terorisme, maka ini akan terbantahkan. Kenapa? Karena salafi itu adalah nisbat orang-orang yang menisbatkan dirinya itu mengikuti pemahaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan atba'u tabi'in. Sehingga mereka tidak pasti dan pasti dipastikan akan jauh dari pemikiran-pemikiran yang dituduhkan oleh sebagian pihak terhadap salafi dari paham terorisme. Justru yang ada kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengkaji lebih dalam lagi dari kitab-kitab para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang ini, dari para ulama yang mereka menisbatkan diri mereka sebagai seorang salafi, ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka justru sebaliknya mengecam keras paham terorisme. Mereka mengecam keras paham terorisme dari kelompok-kelompok yang mereka senang membuat kekacauan di suatu wilayah, yang dalam kita biasa dikenal dengan istilah kelompok khawarij. yang mereka memudah-mudahkan di dalam mengkafirkan kaum muslimin, memudah-mudahkan di dalam mengkafirkan pemerintah, penguasa, memudah-mudahkan untuk melakukan teror di berbagai wilayah. Ini adalah khawarij. Adapun salafi bukan khawarij, dan bukan pula sebagai pintu untuk masuknya paham khawarij. Ini salah. Bisa jadi orang yang mengatakan tersebut disebabkan karena dia tidak faham apa itu salafi, atau bisa jadi pula pihak yang menuduh salafi sebagai pintu masuknya paham terorisme adalah orang-orang yang tidak senang dengan kesungguhan mereka di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebabkan karena mereka tidak sejalan dengan prinsipnya mereka, sehingga seolah-olah menjadi lawan prinsip di dalam beragama sehingga dijatuhkan dengan tuduhan-tuduhan keji. Fahami dulu apa itu salaf. Fahami dulu apa itu salafi, baru Anda bisa komentar. Kalau seandainya Anda faham dan mengerti, mengilmui apa itu salafi dengan benar, maka niscaya Anda tidak akan mungkin mengeluarkan ucapan-ucapan demikian. Karena konsekuensi dari tuduhan keji bahwasanya salafi sebagai pintu masuknya paham terorisme itu mengarah kepada prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ini ulama zaman dahulu, dalam kitabnya Syarhus Sunnah beliau menyebutkan poin demi poin prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Beliau menyebutkan poin demi poin prinsip as-salafiyun, orang-orang salafi. Di antaranya adalah beliau mengatakan was-sam'u wat-tha'atu li'a'immati lil-a'immati fi ma yuhibbuhu Allah wa yardah wa man waliya al-khilafata bi-ijma'in nas 'alayhi wa ridahum bi fa huwa amirul mu'minin. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, prinsip as-salafiyun, adalah mendengar dan taat kepada penguasa-penguasa dalam perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengemban kepemimpinan berdasarkan kesepakatan manusia dan ridhonya manusia, maka dia adalah pemimpin. Ini siapapun dia, ketika diangkat menjadi penguasa, maka dia menjadi pemimpin yang ahli sunnati wal jamaah memiliki prinsip untuk mendengar dan taat. Kemudian beliau mengatakan di dalam poin yang berikutnya, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fa huwa khariji wa qad shaqqa 'asal muslimin wa khalafa al-athar wa mitatuhu mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang keluar, yakni keluar dari ketaatan penguasa, dari penguasa-penguasa kaum muslimin, maka dia adalah seorang khawarij, dan sungguh dia telah memecah tongkat persatuan kaum muslimin, dan dia telah menyelisihi jejaknya para sahabat, dan apabila dia mati, maka dia mati dengan mayat jahiliyah. Caman keras dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, sebagai bukti bahwasanya salafiyun merupakan orang-orang yang menentang keras paham terorisme, sebagai bukti bahwasannya ahli sunnati wal jamaah as-salafiyun adalah orang-orang yang mereka memberikan tahdir, peringatan keras terhadap orang-orang yang keluar menentang terhadap penguasa yang sah. Oleh sebab itu kita katakan, kalau memang Anda benar-benar faham apa itu salafi, atau dengan tuduhan keji, dengan istilah Anda yang lain, dengan mengatakan wahabi, maka niscaya Anda tidak akan mengeluarkan tuduhan-tuduhan keji tersebut. Ini disebabkan karena kemungkinan pihak tersebut tidak mengetahui apa itu salafi, atau kemungkinan pula dia tidak senang dengan orang-orang yang semangat di dalam menghidupkan sunnah, atau kemungkinan pula dia karena mengucapkan ucapan demikian disebabkan karena as-salafiyun itu tidak berjalan dengan jalannya mereka, sehingga dengan tuduhan dusta mengatakan bahwasanya salafi atau wahabi itu sebagai pintu masuknya paham terorisme. Tuduhan keji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis memerintahkan kepada umatnya, memerintahkan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur itu adalah seorang salafi pun akan mengikuti apa yang menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama penguasa mereka. Di dalam hadis yang banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas umatnya untuk taat kepada pemerintah, untuk taat kepada penguasa kaum muslimin. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala rahimahumullahu taala dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'a shibran famata mitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak menyukainya karena kezaliman atau yang semisalnya, adanya kebijakan-kebijakan dari penguasa yang dia tidak menyukainya, falyasbir, maka umat Rasulullah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinasihatkan untuk sabar. Untuk sabar. Sehingga dari sini sudah apa? Berlawanan dengan prinsipnya khawarij. Adapun salafi itu akan mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, falyasbir, maka bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'ah, karena sesungguhnya barang siapa yang memisah dari persatuan kaum muslimin dengan satu penguasa, dia memisah walau meskipun sejangkal saja jaraknya, kemudian dia mati, maka matinya itu di atas mati jahiliyah. Nah, ancaman keras dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tungkirunaha, sesungguhnya akan terjadi, akan muncul setelahku, kata Rasulullah, atharah, kezaliman-kezaliman dari penguasa, wa umurun tungkirunaha, dan akan muncul pula perkara-perkara yang kalian akan ingkari dari penguasa-penguasa kalian. Ya, ini akan muncul penguasa-penguasa yang jahat. Akan muncul penguasa-penguasa yang tidak amanah. Akan muncul penguasa-penguasa yang zalim, yang hanya mementingkan kepribadian mereka sendiri. Rasulullah menyebutkan demikian. Akan muncul penguasa-penguasa yang seperti ini. Lalu para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa ta'muruna? Wahai Rasulullah, kalau seandainya kita mendapati penguasa-penguasa yang zalim tersebut, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan nasihat yang baik kepada para sahabat, yang ini merupakan wejangan arahan nasihat yang juga menjadi prinsip as-salafiyun dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi alaikum wasallallahu alladhi lakum. Yang menjadi kewajiban bagi kalian ketika kalian mendapati penguasa-penguasa yang zalim di tengah-tengah kalian, maka hendaklah kalian menunaikan kewajiban kalian atas penguasa kalian dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bagian kalian. Nah, tetap Anda menjadi sebagai masyarakat taat kepada penguasa, mendengar dan taat, tidak boleh memberontak. Adapun setelah itu, apa yang menjadi pahala kalian, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi prinsip ahli sunnati wal jamaah. Inilah menjadi prinsip as-salafiyun. Ini menjadi prinsip as-salafiyun. Di dalam hadis yang lainnya pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil, mengumpulkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, lalu kemudian Rasulullah membaiat mereka. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana fima ahadun alaina an bayana ala sam'i wa ta'ah. Kemudian di antara baiat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah agar mereka mendengar dan taat kepada penguasa mereka. Fi man syatina wa makrahina. Apakah ketika kita dalam keadaan semangat ataukah dalam keadaan tidak senang kepada penguasa? Wa usrina wa yusrina, atau dalam keadaan kita susah atau dalam keadaan kita lapang? Wa atharatin alaina, dan kita mendengar dan taat pula kepada penguasa meskipun penguasa itu zalim kepada kita. Wa la nunazi'al amra ahlahu, dan kita tidak boleh kemudian merebut, mengkudeta penguasa yang ada di situ. Illa antaraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali apabila kalian melihat di penguasa tersebut kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Rasulullah tetap menasihatkan untuk mendengar dan taat. Berlawanan dengan prinsipnya Khawarij, yang memudah-mudahkan dalam mengkafirkan penguasa, yang memudah-mudahkan dalam keluar dari ketaatan penguasa, bermudah-mudahan dalam mengkudeta penguasa. Paling minimalnya mereka menghasung untuk mendemonstrasi, mendemo penguasa, melakukan demonstrasi di mana-mana. Itu merupakan prinsip-prinsipnya Khawarij dan ahli sunnati wal jamaah as-salafiyun sampai sekarang ini. Para masyayikh dan para asatidah yang menisbatkan mereka terhadap salafiyun terus menerus memberikan tahdir, peringatan keras dari bahayanya demonstrasi, dari bahayanya Khawarij, dari bahayanya keluar dari ketaatan terhadap penguasa sampai saat ini. Sehingga kenali dulu apa itu as-salafi baru Anda boleh komentar. Namun kalau seandainya Anda belum mengenal siapa itu salafi, maka jangan Anda memberikan tuduhan-tuduhan tanpa bukti dalam keadaan Anda sendiri belum mengenal apa itu salafi. Namun kalau seandainya salafiyun adalah orang-orang yang tidak sejalan dengan Anda, maka jangan Anda kemudian berbuat zalim dengan memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Karena tuduhan-tuduhan tersebut pasti akan memberikan asar dampak terhadap kaum muslimin yang kemudian mereka akan membenci ahli sunnati wal jamaah, padahal ahli sunnati wal jamaah berupaya di dalam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mungkin sebagian pihak pun terkecoh dengan atribut yang digunakan oleh orang-orang Khawarij yang selalu menebar teror di tengah-tengah masyarakat. Mereka bercadar, mereka berjenggot, mereka memakai gomis, memakai jubah, dan yang lainnya. Maka sekedar kostum, sekedar atribut, apabila seseorang memiliki pemikiran yang bijak, itu tidak akan mungkin kemudian menyimpulkan yang sesuai dengan yang sama dengan pakaian dia berarti dia sama akidahnya. Tidak. Kalau orang memiliki pemikiran pemahaman yang baik, tidak akan dengan mudah mengatakan ketika adanya dua pihak yang memiliki pakaian yang sama, atribut yang sama, berarti akidahnya sama. Orang yang memiliki pemikiran yang bijak tidak akan mengeluarkan demikian, pemikiran demikian. Hanya orang-orang yang jahil, hara orang-orang yang memiliki pemahaman yang dangkal, yang kemudian bisa memberikan kesimpulan bahwasanya dua belah pihak ini yang memiliki atribut yang sama berarti akidahnya sama, itu hanya orang-orang yang jahil. Khawarij yang dikenal selalu keluar dari ketaatan, menentang penguasa, bahkan mengkafirkan penguasa, perlu untuk diketahui pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah muncul, sudah ada benih-benih Khawarij. Sudah ada benih-benih Khawarij. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang, ada yang diberikan satu unta, ada yang diberikan dua unta. Bahkan orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru diberikan puluhan bahkan ratusan unta. Sehingga orang-orang yang iri, orang-orang yang memiliki hati yang berpenyakit, kemudian kenapa Rasulullah, kita ini orang-orang senior kok dikasih hanya satu unta, atau mungkin bahkan ada yang tidak dikasih harta rampasan perang. Padahal ini hikmahnya, bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bersikap. Rasulullah memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam lebih banyak untuk mengikat hatinya lebih dekat dan lebih cinta kepada Islam. Adapun Anda yang senior, iman Anda sudah kuat, hati Anda sudah kokoh terhadap Islam, namun karena hatinya memiliki penyakit, kenapa demikian? Dia tidak bisa membendung rasa emosinya, langsung di hadapan Rasul mengatakan, "I'dil ya Muhammad. Wahai Muhammad, berlaku adillah engkau di dalam membagi harta rampasan perang." Rasulullah langsung dikudeta, langsung diprotes di situ. Sebagai penguasa yang ada di situ, Rasul langsung diprotes oleh orang ini yang menjadi bibit khawarij yang senang menentang penguasa. Nah, perlu diketahui, khawarij yang ditahdir, diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang-orang yang rambutnya disemir kemudian diberdirikan, yang kesana sini bawa gitar, yang bertato. Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Tahqiru salatukum ma'a salatihim wa siyamuhum ma'a siyamihim." Kalau mau dibandingkan sholat kalian wahai sahabat dengan sholatnya orang-orang khawarij, kalian akan merasa minder dengan sholat mereka. Kalau mau dibandingkan puasa kalian dengan puasanya mereka orang khawarij, kalian pun akan minder dengan puasa kalian. Kalau orang-orang khawarij membaca Al-Quran dari kejauhan, itu sudah terdengar seperti suara dengungan lebah. Karena mereka semangat beribadah, semangat membaca Al-Quran. Akan tetapi yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi bacaan yang mereka baca itu tidak sampai ke kerongkongan mereka. Mereka hanya membaca di lisan, akan tetapi mereka tidak memahami di dalam hati mereka apa yang mereka baca dalam Al-Qur'an tersebut. Perhatikan. Mereka adalah orang ahli ibadah, mereka adalah orang-orang ahli Al-Qur'an yang rajin di dalam membaca Al-Quran, rajin sholat, rajin berpuasa, rajin ibadah. Kalau sekedar kostum, sekedar atribut, lalu kemudian disimpulkan atribut yang sama, kemudian dikatakan berarti akidahnya sama, ini kesalahan fatal. Orang-orang khawarij itu ibadahnya keras, ibadahnya itu banyak, kiroahnya itu banyak. Ahlul iman juga sholat, khawarij juga sholat. Apakah kemudian dikatakan berarti akidahnya sama? Lah. Sehingga ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiap generasi, tiap waktu, ahli sunnati wal jamaah akan selalu memberikan tahdzir, peringatan terhadap paham terorisme. As-salafiyun bukanlah sebagai pintu masuk paham Irhab. Karena as-salafiyun itu adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas di beberapa hadis yang kita baca menentang keras dan memberikan tahdir kepada orang-orang yang mereka selalu menentang terhadap penguasa. Itulah prinsipnya as-salafiyun. Itulah prinsipnya as-salafiyun. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita pelajari apa itu as-salafi, agar kemudian kita tidak terobsesi dengan omongan-omongan pihak yang membenci terhadap salafi, agar kemudian kita tidak termakan dengan tuduhan-tuduhan dusta pihak yang mengatakan salafi adalah khawarij. Terlebih lagi di antara para ulama meskipun sudah meninggal dunia yang menjadi korban keras dari tuduhan dusta bahwasanya as-salafiyun adalah orang-orang yang memiliki paham radikal, paham yang keras, atau mungkin bahkan sebagian pihak ada yang tidak malu mengatakan negara As-Su'udiyah adalah negara yang menjadi sumber paham radikal. Di antara para ulama yang menjadi korban kambing hitam bahasanya, tuduhan dari pemahaman radikal adalah Al-Syeikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Al-Syeikh bin Baz rahimahullah. Beliau menjadi korban. Padahal kalau seandainya orang-orang yang menuduh Al-Syeikh bin Baz rahimahullah ta'ala meluangkan kesempatan untuk membuka karya-karya buku yang ditulis oleh Syekh bin Baz, atau mungkin membuka situs-situs resmi di internet milik Syekh bin Baz, atau meluangkan waktu mendengar ucapan-ucapan fatwa-fatwa Syekh bin Baz, maka dia akan mengerti bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala itu sangat keras terhadap paham Irhab, paham Khawarij, teroris. Banyak fatwa beliau. Di sini, kalau seandainya saya luangkan waktu untuk membaca fatwa dari Syekh bin Baz, tidak cukup waktu kita. Namun, kalau kita lihat dari fatwa-fatwa beliau terkait dengan paham Khawarij, terorisme, beliau memperingatkan keras. Kalau tadi dalam fatwa Lajnah Da'imah yang diketuai beliau juga banyak fatwa-fatwa tahdir, peringatan dari paham Khawarij, secara individu beliau dari rekaman-rekaman suara atau mungkin di kitab-kitab beliau di dalam menyebutkan prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah di dalam beragama, mereka juga, beliau juga sangat kerap dalam menyebutkan rusaknya paham Khawarij. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang menuduh, coba luangkan waktu. Luangkan waktu baca kitab-kitab Syekh bin Baz. Di antara yang dituduh pula Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Coba silakan baca kitab-kitab mereka. Baru kemudian simpulkan apa yang menjadi pemahaman mereka. Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Beliau ini seorang murid di Universitas Al-Azhar Mesir yang pada saat itu, pokoknya Mesir, apakah dia Universitas Al-Azhar atau apa. Namun di fakultas beliau, beliau seorang senior. Nah ketika itu beliau hendak menjabat, yakni apa, namun dengan syarat beliau harus membuat kitab bantahan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah untuk mencapai gelar itu beliau harus membuat kitab, membuat kitab bantahan terhadap paham Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Namanya untuk membantah pasti harus membuka dulu, iya kan? Beliau tidak kemudian hanya mendengar qila wa qal, omongan orang gini-gini. Beliau seorang yang ilmiah. Beliau buka satu persatu kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau buka kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Kitab Aqidah Wasithiyah beliau buka. Semakin beliau membuka karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, maka beliau semakin ragu dengan pemahaman beliau sendiri. Justru lebih meyakini al-haq, kebenaran bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sampai pada suatu waktu yang semestinya beliau menyusun kitab untuk membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ternyata beliau mensyarah kitab Al-Aqidah Wasithiyah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau taubat dari prinsipnya dahulu dan beliau mengikuti prinsipnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini seorang yang sportif demikian. Ketika hendak menuduh, menisbatkan tuduhan kepada pihak, baca, baca dulu, buka kitab-kitab Syekhul Islam, buka kitab-kitab Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, buka kitab-kitab Syekh bin Baz, buka kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah di negara Saudi. Buka, silahkan. Baru kemudian Anda kemudian menyimpulkan. Jangan hanya berdasarkan qila wa qal, omongan-omongan pihak, atau mungkin doktrin-doktrin dari kiainya, gurunya atau ustadznya, kemudian menyimpulkan dengan buta bahwasannya fulan, syekh fulan, syekh alan itu adalah orang-orang yang memiliki paham radikal. Ini bukan seorang yang jujur di dalam beragama. Buka kitab-kitab mereka. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang harus memiliki prinsip di dalam mendengar suatu fatwa, mendengar suatu ucapan dari pihak. Seseorang harus memiliki prinsip. Dibuka, ditelaah. Jangan kemudian menerima mentah-mentah. Jangan sampai kita terjatuh dalam fitnah ta'assub terhadap orang-orang yang mungkin kita senangi, mungkin kita idolakan, atau mungkin kita anggap dia sebagai ulama. Ini bukanlah prinsipnya orang-orang yang jujur di dalam beragama Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita dan kepada kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita faham, mengerti siapa itu ahlus sunnati wal jamaah dan siapa itu as-salafiyun, orang-orang yang menisbatkan diri mereka terhadap salaf, para sahabat, para tabi'in dan asba'u tabi'in. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.